Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Al-qira'atu inda abna'i tahfidh. Baik, kita langsungkan barakallahu fikum membaca hadith as-samin was-sab'un, hadith yang ke-78. At-tahdhiru min fitnati dunya wa fitnati nisa. Hadith yang ke-78, peringatan dari fitnahnya dunia dan fitnahnya wanita. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ رواه مسلم. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sungguh dunia manis nan hijau. Dunia manis hijau, kata Rasul alaihi salatu wassalam. Dan sesungguhnya Allah azza wa jalla menjadikan kalian khalifah di atasnya, ai padanya, untuk melihat apa yang kalian lakukan. Allahu jalla wa ala melihat apa yang kalian perbuat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takutlah kalian dari dunia dan takutlah kalian terhadap wanita, karena sungguh fitnah pertama kali Bani Israel adalah kaum wanita. Rawahu Muslim. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Sebelum kita membaca hadisnya atau syarah hadis ini, ada yang masih tersisa pada hadis yang sebelumnya. Terkait dengan berangan-angan ingin meninggal dunia disebabkan karena musibah yang menimpa. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengingatkan jangan berangan-angan untuk meninggal dunia karena sebuah musibah. Kalau mungkin mau tidak mau, hendaklah dia mengatakan doa yang diajarkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani ma kanatil wafatu khairan li. Ya Allah, hidupkanlah jika kehidupan itu lebih baik bagiku, dan wafatkanlah aku jika kematian itu lebih baik bagiku. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, wastathna kathirun min ahli al-ilmi min hadha. Kebanyakan ahlul ilmi mengecualikan dari ini, dari hadith Nabi alaihissalatu wassalam, jawazu tamannil mauti khawfan minal fitnati. Boleh berangan-angan untuk meninggal dunia karena takut dari al-fitnah, fitnah. Di dalam hidup barakallahu fikum, takut jikalau fitnah itu akan merusak agamanya, merusak akhiratnya, menghancurkan barakallahu fikum ilmunya, maka sebagian besar ulama mengatakan boleh berangan-angan kematian karena takut dari fitnah. Wa ja'alu min hadha qawla Maryam radhiyallahu anha. Mereka para ulama, mayoritas ulama yang membolehkan, menjadikan bab ini peristiwa yang terjadi pada Maryam di saat beliau mengatakan, ya laitani mittu qabla hadha. Aduhai, jika aku meninggal dunia sebelum ini. Subhanallah. Apa yang menimpa Maryam? Musibah apa yang menimpa beliau sehingga beliau wanita salihah, bahkan termasuk dari 4 wanita sayyidat, pimpinan wanita-wanita surga, mengucapkan aduhai, sekiranya aku meninggal dunia sebelum ini. Dari ikhwan, siapa yang mau menjawab? Ada apa? Sampai Maryam radhiyallahu ta'ala anha mengungkapkan kalimat ini barakallahu fikum. Naam. Minal ikhwah man sayakulu ana. Naam. Siapa yang mau menjawabnya? Ada apa? Naam, kum. Kum. Naam. Ahsanta barakallahu fi. Fadhal. Peristiwa Maryam melahirkan seorang putra dengan tanpa suami. Barakallahu fikum. Al-walid, seseorang yang saleh, Maryam wanita salihah, bahkan mengambil tempat Allah tabaraka wa ta'ala. Allah jalla wa ala turunkah buah-buahan pada hari buah-buahan itu bukan musimnya. Allah turunkan dari dalam surga. Beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Berpuasa. Namun tiba-tiba beliau kemudian hamil lalu melahirkan seorang putra Isa ibn Maryam. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Apa katanya para pencela di saat menyaksikan sesuatu yang di luar nalar keimanan mereka? Bagi orang yang beriman, Allah Jalla wa'ala menciptakan manusia tanpa bapak dan ibu mampu. Apalagi menciptakan manusia dengan tanpa bapak melalui ibu. Barakallahu fikum. Mudah bagi Allah Tabaraka wa ta'ala. Ternyata ini dijadikan peluang untuk kemudian mencela, mencerca, barakallahu fikum, menuding dan menuduh Maryam as-salihah dengan tudingan-tudingan jahat. Rahimani wa rahimakumullah. Sampai kemudian barakallahu fikum, dia harus melahirkan Isa. Nah, ungkapan ini setelah dia melahirkan Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Ya laitani mittu qabla hada. Aduhai, sekiranya aku meninggal sebelum ini. Terus apa? Pelangsungan ayatnya satu bersari. Oke. Wa kuntu nasyan mansiya. Ada yang tertinggal? Mana Audi? Hah? Jadi barakallahu fikum, aku menjadi sesuatu yang tidak diingat-ingat, disebut-sebut, dilupakan. Karena kalau sekarang Isa ibn Maryam disebut-sebut setiap menyebut Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Ingin barakallahu fikum dia meninggal sebelum peristiwa ini. Lalu ingin menjadi orang yang tidak mau disebut-sebut atau tidak diingat-ingat. Rahimani wa rahimakumullah. Berarti betapa dahsyatnya ujian yang menimpa seorang wanita Maryam barakallahu fikum. Tapi karena beliau dipersiapkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menjadi seorang terhadap Rasulnya Allah Azza wa Jalla, maka barakallahu fikum, Allahu Jalla wa Ala mendatangkan penghibur buat beliau. Di antara penghiburnya adalah beliau tidak bisa berbicara, hanya mengisyaratkan. Di saat ditanya oleh orang-orang yang mencelanya barakallahu fikum, Maryam hanya mengisyaratkan tanya kepada dia, maksudnya kepada bayi, siapa dia? Mereka terheran-heran, kok bayi bisa berbicara? Allahu Jalla wa'ala menghibur barakallahu fikum seorang wanita yang lemah dengan bayi putranya, bayi bisa berbicara. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jadi barakallahu fikum, ketabahan seorang wanita yang lemah untuk menghadapi ujian yang sangat besar. Barakallahu fi. Rahimani wa rahimakumullah. Maka terungkaplah kalimat ini dan diabadikan oleh Allah Jalla wa'ala peristiwa Maryam rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi, bahwa beliau memang ditunjuk oleh Allah Azza wa Jalla. Beliau memang disiapkan oleh Allah Jalla wa'ala untuk menjadi seorang ibu dari rasul-rasulnya Allah Tabaraka wa ta'ala. Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Sehingga orang-orang Yahudi mengatakan bahwa Isa itu adalah waladun baghi, waladu baghiyin. Anak yang didapatkan atau terlahir dari hasil perzinahan. Ya. Barakallahu fikum. Coba. Yahudi. Nasara mengatakan Isa ini Allah. Atau Isa ini Ibnullah, putranya Allah. Atau Isa ini Thalithu Thalatha, kata orang-orang Nasara. Isa adalah Allah, atau putranya Allah, atau ketiga dari tiga Trinitas. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Ibu. Tiga dari tiga. Ketiga dari tiga. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jadi sekali lagi, beliau menukilkan, boleh seseorang mengharapkan kematian karena takut minal fitnati, dari fitnah. Kamastathna ba'duhum tamannal mauti syauqan ilallah. Sebagaimana sebagian para ulama mengecualikan bolehnya mengharapkan kematian karena syauqan. Syauq, cinta yang tinggi, kemauan yang tinggi untuk bertemu segera dengan Allah Tabaraka wa ta'ala. Wa ja'alu minhu qawla Yusufa alaihi salatu wassalam. Mereka menjadikan termasuk dari bab boleh menginginkan kematian karena berkemauan yang tinggi atau syauq, keinginan yang tinggi untuk segera bertemu dengan Allah Azza wa Jalla, ucapan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Apa kata Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam? Anta waliyyi fid dunya wal akhirati. Engkaulah waliku, kekasihku di dunia dan di akhirat, kata Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam. Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Wafatkanlah aku dalam kondisi seorang muslim yang memasrahkan diri, wa alhiqni, dan gabungkanlah aku bis salihin, bersama orang-orang yang saleh. Doa Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam. Wa fi hadha nazar, di dalam istinbat ini ada yang perlu diteliti. Bagaimana itu? Perlu dilihat, perlu dicek. Fa inna Yusufa lam yatamannil maut. Yatamanna al maut. Nabiullah Yusuf alaihissalatu wassalam Lam yatamannil mauta. Beliau tidak berangan-angan mati. Wa innama sa'alallaha thabata alal Islam. Namun yang diminta oleh Nabiullah Yusuf alaihissalatu wassalam adalah kekokohan di atas al-Islam. Hatta yatawaffahu musliman kama yas'alul abdu rabbahu husnal khatimati wallahu a'lam. Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam tidak berangan-angan kematian, namun beliau hanya meminta kepada Allah Azza wa Jalla kekokohan di atas al-Islam, sampai kemudian Allah Jalla wa Ala mewafatkan beliau dalam kondisi musliman, memasrahkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, sebagaimana dia meminta, seorang hamba meminta kepada Rabbnya, husnal khatimah, wallahu a'lam, menutup kehidupan dengan kehidupan yang baik. Barakallahu fikum. Al-Syeikh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala mengucapkan fima makna terkait dengan husnul khatimah, bahwa orang yang mati husnul khatimah itu bukan orang yang mati di atas sajadah, kata beliau, atau mati husnul khatimah Al-Quran di tangannya, kata beliau, atau husnul khatimah itu dia mati fil masjid, di dalam masjid. Bukan. Kalau itu sebagai mi'yar, sebagai alat ukur mati husnul khatimah, loh, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia di atas ranjang. Barakallahu fikum. Ya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu meninggal dunia di atas ranjang. Khalid ibn al-Walid telah ikut serta di dalam 100 kali peperangan. Tidak pernah kalah, barakallahu fikum. Tidak pernah kalah. 100 kali dalam peperangan. Bahkan dalam riwayat dia meminta untuk meninggal di medan laga. Itu pun meninggalnya, barakallahu fikum, di atas ranjang. Di atas pembaringan. Rahimani wa rahimakumullah. Maka beliau rahimahullahu ta'ala menjelaskan, orang yang mati husnul khatimah adalah orang yang mati di atas tauhidullah, tidak dalam menyekutukan Allah Jalla fi'ula. Husnul khatimah adalah orang yang mati di atas sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Husnul khatimah bukan di atas, barakallahu fikum, al-bid'ah, kebid'ahan-kebid'ahan. Husnul khatimah adalah orang yang meninggal, barakallahu fikum, dalam kondisi melakukan kebajikan-kebajikan. Sampai Imam Ibnu Baz rahimahullahu ta'ala menjelaskan hadis Nabi alaihi salatu wassalam di saat mengatakan, mautul mu'min ala ariqati jabani. Meninggalnya seorang mukmin itu di atas peluh di keningnya. Apa yang beliau jelaskan tentang hadis Nabi alaihi salatu wassalam ini? Apa yang ketika meninggalnya itu penuh keringat di keningnya, barakallahu fikum? Atau yang dimaksud oleh hadis Nabi alaihi salatu wassalam, kata Imam Ibnu Baz rahimahullahu taala, adalah ijtihad, ijtihad beliau, ijtihad hamba ini di masa hidupnya melaksanakan ketaatan demi ketaatan, kebajikan demi kebajikan, sampai peluh keringat keluar, barakallahu fikum. Ini yang dimaksud rahimani wa rahimakumullah. Seorang mukmin tanda husnul khatimahnya berkeringat di dahinya, bukan kemudian ketika matinya keluar keringat, bukan. Tetapi yang dimaksud oleh hadis Nabi alaihi salatu wassalam bercucuran keringat di saat barakallahu fikum dia melaksanakan amal-amal kebajikan, amal-amal saleh di dalam hidup rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Keberikutnya, di saat Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Ini juga barakallahu fikum. Ya. Kalimat la ilaha illallah maksudnya adalah seseorang yang bersih dari segala bentuk yang mengotori, merusak, membatalkan kalimat la ilaha illallah di masa hidupnya. Jadi rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ayat yang disebutkan oleh beliau terkait Nabi Yusuf meminta bertemu dengan Allah Azza wa Jalla karena ingin dan cinta kepada Allah, fihi nazar. Ternyata ayat ini terkait dengan permintaan kekokohan Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam di atas Islam, sebagaimana seseorang hamba meminta kepada Rabb husnal khatimati wallahu alam. Kata beliau barakallahu fikum. Sekali lagi hadis yang kita baca, hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, berbicara sesungguhnya dunia adalah manis hijau, dan sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menjadikan kalian khalifah padanya untuk melihat apa yang kalian perbuat, apa yang kalian lakukan, barakallahu fikum. Oleh karenanya Nabi alaihi salatu wassalam memperingatkan dari dua, semuanya dunia. Fattakud dunya, takutlah kalian kepada dunia secara menyeluruh. Kedua, beliau mengingatkan dari fitnah dunia yang paling berbahaya, yaitu wattakun nisa, dan takutlah kalian kepada kaum wanita. Karena pertama kali fitnah Bani Israel yang menghancurkan, yang merusak Bani Israel adalah pada kaum wanita. Akhbara sallallahu alaihi wasallam fi hadal hadithi bihalid dunya wa ma hiya alaihi minal wasfi alladhi yaruqun nadhirin wadda'iqin. Rasulullah alaihi salatu wassalam telah memberitakan di dalam hadis ini tentang kondisi dunia dan apa yang terdapat pada dunia dari sifat-sifat yang menarik, yang memikat setiap orang yang memandangnya, dan setiap orang yang merasakan dunia. Thumma akhbara anna Allah ja'alaha mihnatan wabtila'an lil'ibad. Thumma amara bifi'lil asbab allati taqi minnal wuku' fi fitnatiha. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam memberitakan Allahu jalla wa ala menjadikan dunia ini sebagai ujian, sebagai bala bagi hamba-hambanya. Ujian, barakallahu fikum. Ya. Kemudian Allahu jalla wa ala memerintahkan untuk melakukan sebab-sebab yang dengan sebab-sebab itu terpelihara dari terjatuh ke dalam fitnahnya dunia. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka tentu barakallahu fikum, dari sini kita ada gambaran di dalam hidup bahwa kita tidak akan pernah punya perisai di dalam menghadapi fitnah dunia ini. Kita tidak pernah punya perisai untuk menghadapi fitnah dunia ini kalau kita tidak bersemangat belajar agama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak akan punya perisai, barakallahu fikum. Kalau saja orang-orang yang telah maju dari sisi ilmu, amal, dakwah harus pula terkapar di hadapan ujian dunia, bagaimana lagi kita yang dari semua sisi lemah, semangat untuk belajar kurang, barakallahu fikum. Tentu mara bahayanya adalah besar. Disinilah taufik Allahu jalla wa ala yang paling mahal. Disinilah letak hidayah dari Allah tabaraka wa ta'ala. Setinggi apapun ilmu, amal, dakwahnya seseorang, kalau tidak mendapatkan taufik dari ujian satu bagian dari dunia, akan bisa hancur, barakallahu fikum. Satu bagian lo ya. Wanita lulus, barakallahu fikum. Ya, kenapa lagi? Jabatan lulus, ini lulus, itu lulus. Tapi terkait dengan persoalan, barakallahu fikum, ketika melihat orang maju dunianya, hasad muncul. Tidak senang, tidak suka, benci. Tidak mampu dia ngerem, barakallahu fikum. Atau mungkin dia ingin untuk menjadi orang terpandang, orang nomor satu, orang terdepan, orang di atas, dan seterusnya. Ternyata tidak diberikan taufik oleh Allah Jalla wa'ala untuk bisa menghadapinya, barakallahu fikum. Ya? Nah, satu bagian dunia yang kita tidak mendapatkan taufik padanya akan bisa menggugurkan akhirat kita, barakallahu fikum. Bagaimana lagi kalau seseorang masuk ke dalamnya sudah tidak ada lagi ilmu yang akan mengeremnya. Tidak ada lagi. Oh, dia sudah keluar lulus dari pondok pesantren. Iya, kalau ilmunya cuma di kitab. Iya, kalau ilmunya cuma disimpan di tas, di lemari. Tidak menyertai dia ketika dia bekerja. ketika dia berusaha, ketika dia ini tidak disertai oleh ilmunya, ya hancur barakallahu fikum. Maka oleh karena itu saya mengajak segenap saudaraku, saudariku ahlus sunnati wal jamaah, mari kita mensyukuri nikmat kesempatan yang dibukakan oleh Allahu Azza wa Jalla untuk belajar agamanya. Jangan barakallahu fikum kita sia-siakan dengan sesuatu yang sangat kecil mungkin, atau barakallahu fikum bisa ditunda atau ya manfaatkan, karena apa yang sudah berlalu dari kebaikan yang luput tidak akan pernah bisa dikembalikan lagi. Luput ya luput. Orang lain menggenggam emas, dia membuang emas, barakallahu fikum. Orang lain mendang menggenggam perak, masya Allah. Itu kalau ilmu kita hargakan perak, lebih mahal dari harga emas lo ilmu. Bagaimana? Satu kebaikan yang didapat itu lebih baik dari dunia seisinya. Ya, ini untuk menggugah saja. Di saat orang lain mendapatkan emas, dia bawa pulang, ya, dia simpan barakallahu fikum emas di dalam hidupnya, terus kita enggak dapat apa-apa, merugikan barakallahu fikum. Itu kalau ilmu itu kita hargakan emas, tapi tidak akan punya, ya tidak akan ada untuk menghargai ilmu itu, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Jalla wa'ala terus memberikan kita kesabaran barakallahu fikum untuk belajar agama Allah tabaraka wa ta'ala, sampai kita bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.